Apakah piutang juga terkena zakat? Dalam kondisi utang itu kemungkinannya tidak, atau kemungkinan untuk kembalinya tidak jelas. Ya. Ulama mengatakan bahwa piutang ada dua macam dikaitkan dengan kewajiban zakat ini. Kalau piutang itu pada orang yang amanah dan akan menunaikan pembayaran utang pada waktunya, maka harus dizakati tiap tahun oleh pemilik uang itu. Ya. Tentunya dengan syarat-syarat memang mencapai nisab dan telah lewat satu haul. Yang kedua, kondisi kedua adalah ketika piutang itu kemungkinan kembalinya sulit, di mana orang yang berhutang dari jenis orang-orang yang kurang amanah, orang yang tidak bisa dipegang ucapannya, janjinya, tidak bayar-bayar utang. Kalau seperti ini, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali kalau nanti betul-betul dikembalikan. Ketika uang itu ternyata dikembalikan, maka kita wajib membayar zakatnya sejumlah tahun-tahun yang dilewati. Misalnya sudah lewat 5 tahun, berarti kita zakat 5 kali. Kita rapel terakhir 5 zakat kita keluarkan. Yani selama uang itu tidak terkurangi dari nisab 5 zakat, ya keluar 5 zakat. Tapi kalau kita keluarkan 3 zakat sudah berkurang dari nisab, berarti keluar 3 zakat saja. Ya. Karena untuk dua berikutnya sudah tidak mencapai nisab. Ya. Yang jelas kata ulama tidak dibayarkan zakatnya kecuali kalau sudah dipegang, sudah dikembalikan. Allahu a'lam.